Wah, gokil. Gue harus retake berkali-kali, bikin gak asik. Yoriko, syuting lu gimana? Duh, scene gue padat banget nih, capek banget. Eh, nyantai dulu, kuy. Kita nyeruput tiramisu. Ah, maksud lo? Nyeruput kopi? Apa ngambil tiramisu? Ya, kudet lu. Anak muda tuh harusnya update. Apalagi kopinya. Nih, Neo Coffee Tiramisu. Baru, pertama di Indonesia. Kopi rasa tiramisu dalam kemasan saset, nikmatnya update. Sini nih, gue sediain Neo Coffee Tiramisunya. Nih, gak pakai lama kan? Mana coba? Wuh, ini nih baru kopi kekinian nih. Balikin semangat gue lagi. Ya kan, apa gue bilang? Lembutnya tiramisu, coklat dan kopi susunya, so much yes. I miss you, Neo Coffee Tiramisu. Need it? Love it. Cobain, kuy. Dari Wings Food.